Ustaz, bagaimana hukumnya salat di masjid milik LDII yang biasanya membuat masjid baru walaupun di dekatnya sudah ada masjid? Iya. Wallahu alam. Apakah masuk masjid dirar apa enggak? Saya tidak tahu. Tetapi kalau menghindarinya hanya karena mereka adalah ahlul bid'ah, maka itu cukup. Itu sudah cukup. Kita tidak berani berfatwa menyatakan itu masjid begini, masjid begitu. Tetapi paling tidak itu adalah markasnya ahlul bid'ah, maka ngapain kita ke sana? Ahlul dalal. Bagaimana menggabungkan atau mengkompromikan antara hadis dubab dengan hadis yasiru? Oh, hadis yasir yang ia menuruti kemauan musyrikin. Qul inna a'udzukum Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dan hatinya tetap dalam keadaan keimanan. Jadi itu ukriha. Adapun hadis dubab dalam keadaan dia disuruh untuk berkurban walau dubaban, dia tidak mengetahui apa akibatnya kalau dia tidak berkurban. Tetapi dia menganggap remeh, maka dia berkurban. Wadakhala an-nar. Adapun kaitannya dengan yang tadi, saya tidak akan berkurban pada siapapun kecuali Allah, dan ini salabahnya dia, dan itu ikhwan ibn a'azakumullah adalah sikap yang lebih baik. Artinya, kalau dia mau istiqamah sampai terbunuhnya, maka itulah seorang mukmin yang masya Allah. Kalaupun dia mau mengambil rukhsah illa man ukriha, kecuali terpaksa, maka itu adalah hadis Ammar ibni Yasir. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya kaitannya hanya ini adalah keadaan yang lebih tinggi untuk istiqamah. Cukup. Ini saya hanya jawab mungkin cuma 5 pertanyaan saja. Murid Imam Ahmad ada yang belajar di hadapan Imam Ahmad tanpa mencatat karena ingin mempelajari akhlak Imam Ahmad rahimahullah. Bolehkah diterapkan kepada asatidah termasuk kepada antum pada acara daurah seperti ini? Apakah bedanya dengan jiping, ngaji kuping? Sangat berbeda antara ustaz-ustaz apalagi saya dengan Imam Ahmad rahimahullah. Sangat berbeda keadaannya. Sehingga yang kita inginkan dari kalian adalah mendengar dan mencatat. Mendengar dan mencatat. Semakin kalian membawa kitab, membawa pena mencatat, saya semakin semangat. Dan saya malas kalau ngajar hadirin begini. Pernah satu kajian di satu daerah, gak disebutkan daerahnya, gak perlu sebutkan karena mungkin sudah berubah sekarang. Saya ngisi, mereka begitu semua. Saya bubarkan, berhenti kajian. Saat kan enggak. Apa? Membikin saya malas untuk ngajar. Tapi kalau mereka mencatat rajin, itu insya Allah ada faedahnya. Kalaupun sampai ada sesuatu yang salah, akan ketahuan. Ustaz, kemarin Ustaz nyampaikan begini-begini, ternyata di dalam kitab begini. Itu yang zen, itu yang bagus. Itu yang mendapatkan timbal balik antara pengajar dan yang diajar. Saling memberikan faedah. Sehingga jangan diterapkan apa yang kepada Imam Ahmad, kepada Ustaz Muhammad. Jangan. Nah, saya takut. Malah sebaliknya, saya takut kalau ditiru. Khawatir ada yang sesuatu yang sungguhnya salah, ikut ditiru. Barakallahu fikum. Ustaz aja boleh kok. Itu paling bahaya. Maka saya tidak izinkan seorang pun berpendapat dengan alasan melihat ustaz. Ini boleh. Bukannya saya lihat ustaz itu boleh. Ustaznya berbicara dengan dalil, oh enggak, saya lihat, jangan. Barangkali dia punya sesuatu, atau mungkin dia ada keterpaksaan tertentu, atau kemungkinan yang sangat banyak. Tetapi kalau saya dengar, ketika beliau berbicara dan membawakan dalil. Nah, itu bagus. Barakallahu fikum. Mohon penjelasan taubat orang yang bertato. Taubatnya adalah menghilangkan tatonya tentunya. Menghilangkan tatonya kemudian beristighfar pada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Kalau sudah taubat, tentunya dia sudah berbeda hukumnya dengan mereka-mereka yang bertato, yang dikatakan la'anallah, Allah melaknat al-washimat wal-mustawshimat. Afan Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas dari yayasan untuk kepentingan pribadi, di mana uang itu, pembelian fasilitas tersebut berasal dari uang pangkal yang dibayarkan siswa untuk sekolah, dan uang pangkal tersebut dilokasikan untuk pengembangan sekolah. Qanibdina azakumullah. Yang namanya wara', kehati-hatian, adalah untuk jangan sampai menggunakan apa yang merupakan uang ummah atau uang yayasan untuk pribadi. Hati-hati. Hati-hati. Makanya untuk masalah ini harus ekstra hati-hati dan penuh keterbukaan. Ini adanya sekian, semua orang tahu. Sehingga penggunaannya pun semua tahu. Sehingga tidak terjadi fitnah. Dan bahkan kalau ada perkara-perkara atau benda-benda yang dimanfaatkan, kalau memang itu adalah untuk para pengurus, ya silahkan dimanfaatkan. Seperti kantornya, kursinya, dispensernya, itu kan untuk mereka-mereka memang disiapkan, ya silahkan. Oh, keuntungan pribadi, ya bukan pribadi, memang itu untuk guru-guru di kantor, untuk pengurusnya dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian dia ngambil untuk di rumahnya secara pribadi, ini tidak diizinkan kecuali harus dengan ridho semua pihak yang ada di sana. Barakallahu fikum. Dalam Darussal Askari di Cirebon bulan lalu, sebab-sebab menyebabkan penyimpangan dari manhaj salaf adalah mempelajari ilmu kalam dan menyibukkan diri dari mempelajari ilmu din. Apakah ilmu-ilmu umum termasuk dalam lingkaran ilmu kalam tersebut? Bagaimana dengan pondok salafi yang juga mengajarkan ilmu umum dengan dalih bahwa kami mengajarkan ilmu umum IPS dan sebagainya? Ilmu kalam itu adalah ilmu tertentu, yang namanya ilmu mantik dan sejenisnya. Ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Adapun ilmu umum, hukumnya mubah. Mempelajari bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana hewan kehidupannya, mempelajari tentang sejarah ini, silakan. Tetapi dudukkan pada kedudukannya. Kedudukan yang mubah dengan kedudukan yang afdal dan kedudukan yang wajib. Jangan sampai dibalik. Sibuk dengan ilmu umum, yang wajibnya, yang afdalnya, kalah. Ini yang sungguh orang yang tidak adil dan tidak hikmah. Wah, berhasil. Sekolahnya maju. Hebat. Masa? Bagaimana? Dia sampai mendapatkan ini, mendapatkan itu. Mendapatkan sanjungan dari sana, dari sini. Ternyata karena ilmu umumnya hebat, ilmu agamanya ya pas-pasan. Berarti ini kita pertanyakan, yayasan Islam apa yayasan umum? Kalau yayasan Islam, pentingkan agama Islam, pentingkan ilmu yang wajib, kemudian ilmu yang mustahabat, dan kemudian ilmu-ilmu yang mubah di bawah letaknya. Yang namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fikum. Kalau memang enggak sempat, ya enggak usah. Enggak apa-apa, Ustaz. Ya enggak apa-apa, namanya mubah. Enggak apa-apa. Loh, bagaimana nanti kalau mereka istilahkan belajar sendiri? Mau baca buku bagaimana menanam pohon salak, silakan. Nanam. Jangan panjang-panjang. Jangan banyak-banyak. Ini 4 pertanyaan. Bagaimana hukumnya menikahi akhwat yang bapaknya seorang Katolik dan ibunya Islam? Secara hukumnya sampai hari ini tetap sama. Kalau menikahi kitabiyah dari Nasrani itu dibolehkan. Enam, secara hukum syariat wallahu alam. Masalahnya kalau memilih, pilih yang salihah, taqiyah, mukminah. Ngapain cari yang Katolik? Enam. Atau ini akhwat ya, bapaknya yang Katolik. Nah, kalau dia akhwatnya adalah mukminah taqiyah, seorang yang baik, salihah, maka nikahi. Apa urusan dengan bapaknya? Nah, oh tadi 3 pertanyaan bukan 4 pertanyaan. Apa yang harus dilakukan kalau ternyata lamaran enggak diterima karena akhwatnya mau menyelesaikan pendidikan yang terlebih dahulu? Apakah sebaiknya membatalkan? Kalau kamu pengen cepat-cepat nikah, ya nikahlah ke wanita lain. Kenapa harus tunggu-tungguan? Nah, tapi ini dari mana tahunya? Kamu enggak tahu, tapi dia memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Mungkin yang kamu ambil yang kedua mungkin lebih bagus. Kamu tidak tahu. Yang penting istikharah. Apa hukum melihat acara masalah dunia lain atau uji nyali di tempat angker dan melihat alam dua dunia, apa yaitu berkomunikasi dengan makhluk? Qul na'udzubikumullah, sudahlah, jangan buang-buang waktu melihat yang seperti itu. Kadzabun, para dukun, orang-orang yang menganggap dirinya tahu yang gaib, itu semua kadzab, semua dusta. Ada yang bisa melihat setan, ada yang bisa melihat dedemit, ada yang bisa melihat, itu semua kadzab. Tidak ada yang tahu, enggak ada yang bisa melihat. Allah katakan ta yaraunakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Selesai. Ini ucapan Allah Taala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.